Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun berada, bersyukur pada Allah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan Islam. Pada kesempatan ini kita akan membahas bahwa Nabi SAW tetap tersenyum meskipun dalam kondisi genting. Bagaimana kita tahu ada satu kota bernama Taif. Taif lebih kurang 91 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Taif kawasan yang sejuk, ada buah-buahan, perbukitan, tanam-tanaman yang hijau. Lalu kemudian saat pembebasan kota Taif, Nabi bersama sahabat, saat itu banyak sahabat yang terluka. Lalu kemudian beberapa orang dari sahabat bertanya, apakah kita akan tetap bertahan ya Rasulullah? Ya, kita tetap akan bertahan, kata Nabi. Apakah kita akan membebaskan kota Taif? Ya, kita akan membebaskan kota Taif dari kemusyrikan. Dari menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taud, Naham, kepada menyembah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian Nabi berpesan, mari kita tetap terus bersemangat. Lalu sahabat pun pergi dan mereka berjihad fisabilillah. Banyak di antara sahabat yang terluka. Lalu kemudian Nabi membangkitkan semangat mereka. Apa kata Nabi SAW? Besok kita akan kembali insyaAllah. Besok kita akan kembali. Kita akan kembali esok hari insyaAllah. Nabi membangkitkan semangat para sahabat. Nabi tidak lesu, loyo, lemah, larut dalam kesedihan. Tidak. Tapi Nabi mengatakan di tengah sahabat yang terluka, esok kita akan kembali. Dengan tetap mengatakan insyaAllah. Atas kehendak Allah. La haula, tiada daya. Wala quwata, tiada upaya. Illa billah, kecuali karena pinjaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat tersenyum, sahabat terdiam. Karena mereka dalam keadaan berduka, dalam keadaan letih, dalam keadaan luka. Mereka terdiam dan Nabi fatabassama, Nabi tersenyum. Jadi Nabi tidak hanya sedang mengatakan tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Tidak, Nabi juga melakukannya, melaksanakannya. Nabi berbuat. Jadi tidak hanya sekedar ucapan. Dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan luka, Nabi tidak tersenyum. Dalam ucapan memang masyhur, Nabi berkata, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Dan ternyata menurut penelitian modern, untuk mengerutkan wajah, memperlihatkan wajah dalam keadaan susah, perlu banyak energi dibandingkan untuk memperlihatkan wajah yang cerah, terang. Makanya di antara hadis Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah engkau menyepelekan perbuatan baik walaupun amat sangat kecil. Apa itu perbuatan yang sangat kecil? Antulqi akhaka biwajhin talqin. Engkau menatap wajah saudaramu dengan wajah yang cerah, dengan wajah yang tersenyum. Subhanallah, Masya Allah. Hari ini siapa yang mengajarkan itu? Ajarannya punya kita. Tapi kita lihat ada bulat, lingkaran, ada dua titik mata, dan ada huruf U, keep smile. Tetaplah tersenyum. Apakah dengan marah-marah, apakah dengan menggerutu, apakah dengan berduka, apakah dengan ngamuk, apakah dengan ngambek, masalah selesai? Tidak. Seandainya segala kesulitan hidup ini akan selesai hanya dengan marah, maka cukuplah hidup ini dihadapi dengan marah. Apakah ketika melihat lampu sedang berwarna merah, lalu kita menggerutu, marah, mengamuk, ngedumel, caci maki, sumpah serapah, apakah setelah itu juga dia akan berubah menjadi hijau? Tidak. Oleh sebab itu, hadapi dengan senyuman, tetap semangat, yakini bahwa itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap tersenyum dalam kondisi bagaimanapun. Banyak orang yang mampu tersenyum dalam keadaan senang. Banyak orang yang mampu tersenyum dalam keadaan lapang. Banyak orang yang mampu tersenyum dalam keadaan punya kekuasaan dan jabatan. Tapi ketika ada hamba Allah yang tetap mampu tersenyum dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit, dan saat masa sedikit orang yang bisa melakukan perbuatan, disitulah ada kelebihan balasan. Contoh, di saat malam orang banyak tidur, tapi ada hamba Allah yang bertahajud, sedikit yang melakukannya, maka dia punya lebih balasan. Begitu juga ketika banyak orang yang mengeluarkan kata-kata kasar, sumpah serapah, caci maki. Tapi kemudian ada hamba Allah yang dapat tersenyum. Maka saat itu dia termasuk orang yang memiliki kelebihan balasan. Oleh sebab itu maka waktu-waktu yang berlalu dalam kehidupan ini mestilah kita isi mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh suri tauladan yang baik. Dalam hal apa? Bukan hanya sekedar dalam sholatnya, bukan sekedar puasa sunatnya, bukan sekedar jubahnya, jenggotnya, pakaiannya, tapi juga bagaimana Nabi tersenyum dalam keadaan sulit, dalam keadaan genting. Dan aura positif yang dibangkitkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan senyum beliau tidak hanya membangkitkan semangat dalam dirinya, tapi juga orang-orang yang berada di sekitarnya, sekelilingnya. Pasukan perang, kita belum pernah mengalami perang, belum pernah mengalami kekalahan real nyata. Tapi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan musuh, tombak, anak panah, pedang, luka, darah berceceran, korban, dia masih tetap membangkitkan semangat. Begitulah seorang pemimpin. Begitulah seorang panglima perang. Begitulah seorang yang diikut, dipanuti ucapannya, kata-katanya. Maka sebelum pasukan tumbang, mundur, ada pemimpin yang mundur duluan. Oleh sebab itu senantiasa optimis, senantiasa semangat, dan semangat melihat masa depan dengan senyuman. Karena manusia boleh hidup 3 bulan bila tidak ada makanan, dia boleh hidup 3 hari bila tidak ada minuman, tapi dia hanya akan bertahan hidup 3 detik bila tidak lagi ada harapan, kehilangan harapan. Oleh sebab itu tersenyumlah, masih ada harapan masa depan. Tersenyumlah, karena ada pesan kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang tersenyum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.